Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawalah amma ba'd. Babun fi sifati taghsilil mayyit wa tashyi' al-janazah. Bab tentang bagaimana memandikan mayit dan mengantarkan jenazah. Al-hadis as-sadis wal khamsun ba'd al-mi'ah. Hadis yang ke-156. An ummi Atiyah al-Ansariyah دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذننا أو فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت beliau berkata دخل علينا رسول الله masuk menemui kami Rasulullah SAW hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab, ketika meninggal anak perempuannya yang bernama Zainab. Ighsilnaha, faqala, beliau berkata mandikanlah dia. Ighsilna li mukhatab jama' mu'annas, karena para wanita. Ighsilnaha bi thalathin aw khamsin aw akthara min dhalik, disebutkan dalam riwayat aw sab'in. Naam. In ra'aytunna dhalik, kalau kalian berpendapat perlu untuk ditambah, mandikanlah 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr, syajaratun nabak, atau yang diistilahkan daun bidara. Wallahu ta'ala a'lam jenisnya, tetapi di sini biasa memakai daun bidara yang ada di depan rumah saya di pojok sebelah sana. Ustaz, ini pohon bidara. Wallahu a'lam. Apakah itu yang termaksud atau bukan? Tapi sekarang di sini biasa pakai daun tersebut. Pohonnya berduri. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah yang terakhir airnya dicampur dengan kafur. Apa kafur? Kapur. Kapur barus. Kapur barus. Kapur barus yang baunya enggak disukai sama serangga. Aw syai'an min kafur, atau semacam sesuatu dari jenis kafur. Fa idza faraghtunna fa adhinnani. Kalau kalian sudah selesai, maka beritakanlah kepadaku. Adzan, beritakan. Adzan memberitakan waktu salat. Hayyal shalah, hayyal falah. Jadi adzan itu pengumuman. Hayyal Haji pakai adzan enggak? Hah? Ada adzannya. Di dalam Al-Qur'an. Wa adin in nasibil haji. Yaitu karijala, tapi enggak ada adzan yang seperti hayal sayal, enggak ada. Tapi adzan lughatan, na'am. Adzan secara bahasa disebutkan wa adin finnas bil haji. Finnas telinas finnas. Adzin finnas bil haji. Itu sama juga. Artinya umumkan, sampaikan pada mereka, hendaklah kalian berhaji, ajakan. Adzinnani, beritakanlah kepadaku. Falamma faragna adannahu. Qaulu man? Kembali kepada qaul Ummu Athiyah. Tadi ucapan Nabi SAW, idza faragtunna fa adinnani. Kata Ummu Athiyah, falamma faragna au faragna adannahu. Ketika kami selesai kami beritakan pada beliau, fa atana hiqwahu, maka diberikan kepadanya hiqwah. Bifathil ha, haqwah. Wa kasriha, boleh juga dengan kasrah, hiqwah. Mawdi' syaddil izar, tempat diikatnya izar. Tawassa'u fihi, tetapi meluas, sampai justru disebutkan untuk menunjukkan izar itu sendiri. Jadi hiqwah itu pinggangmu yang cekung, yang disebut dengan apa bahasa sininya? Kalau bahasa daerahnya kempongan ya, ya yang digirikan bunyi. Nah, itu untuk ngikat, itu namanya hikwah. Hadhi hikwah atau hakwah. Tetapi meluas pemakaian kata ini, karena itu tempat mengikatnya sarung di situ, di atas tulang pinggang sedikit. Akhirnya meluas dan disebut hikwah dengan maksud sarung itu sendiri. Diberikan hikwah, bukan berikan pinggangnya, tapi berikan sesuatu yang biasa dipakai di pinggang, yaitu izar. Qala wa fi riwayah, na'am, faqala ash'irnaha iyyahu, yani izarahu. Ash'irnaha, ini pakaikan atau lilitkanlah, yani izarahu. Wa fi riwayah aw sab'an, ibda'na bima yaminiha, mulailah dengan yang kanan-kanannya dulu. Wa mawadhi'ul wudu'i minha, dan anggota wudu daripadanya. Berarti bersihkan pertama kali telapak tangannya, bersihkan mulutnya, kalau perlu disikat enggak apa-apa, bersihkan. Habis itu bersihkan hidungnya, bersihkan wajahnya, bersihkan tangan kanannya, baru tangan kirinya. Nah, kemudian rambutnya, telinganya, kemudian kakinya, kemudian seluruh tubuhnya, bagian kanan dulu, baru kiri. Wa anna Ummu Athiyah qalat, dan bahwasanya Ummu Athiyah, Athiyah berkata, wa ja'alna ra'saha thalathata qurun, dan kami jadikan rambutnya dikepang tiga. Qurun, walaupun kalian pahami tanduk, tapi kalau perempuan ada tanduknya, maksudnya ada kepangannya. Sehingga qurun disebutkan di sini salah satu qurun, tiga kepangan, satu di tengah, dua kanan dan kirinya. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing tadi sudah sedikit kita singgung, tidak mengapa kita baca lagi. Pertama, ra'aitunna dhaliki, dengan kasril kaf. Limada? Li'anna al-mukhatabah unsa, karena diajak bicara perempuan. Idza ra'aitunna dhaliki. Sidr huwa syajaratun nabaq, walladhi yughassil bihi waraqah ba'da tahnihi, yang biasanya dipakai untuk memandikan dengannya, yaitu daun setelah dihancurkan, setelah diulek. Ta'rifun tahan. Apa tahan? Ulek-ulek, cowet. Iya, itu tahan namanya. Walaupun yang bentuknya besar, ditutup pakai kayu besar juga, itu juga namanya sama. Tahan. Hasilnya tahin. Kalau kamu bilang ini adalah halawa tahiniyah, berarti halawa dari tumbukan kacang. Barakallahu fiik. Kembali kepada kitab. Daun bidara tadi dilembutkan, dihancurkan, kemudian campur dengan air, dimandikan atau dipakai untuk mandi. Sedangkan kafur, nau'un minat-tayy. Sejenis wangi-wangian yang kita kenal kapur barus. Sejenis wangi-wangian. Min khawasihi, hanya saja dari keistimewaan kafur, annahu yuslabul jasad, bahwa dia mengokohkan jasad, kulit. Jadi kalau dikasih kapur barus itu bukan hanya harum baunya, tetapi juga kulit jadi keset, seperti lebih tebal, dan juga awet, tidak disukai serangga. Adinnani ay a'limnani, beritahu aku. Hiqwa bifathil ha'i wa kasriha, bisa dibaca dengan fathah di ha, bisa pula dikasrahkan di ha. Haqwa atau hiqwa asalnya adalah maudi' syaddil izar, tempat diikatnya sarung di pinggang kalian, itu namanya hiqwa. Tawassa'u fihi, tetapi meluas penggunaannya, pemakaiannya. Fa'atlaquhu alal izari nafsih, kemudian disebutkan kalimat itu alal izari nafsih, untuk menunjukkan sarung itu sendiri. Ya. Ash'irnaha iyyahu asy'ar bil kasr ma yalil jasad. Kenapa disebutnya asy'ir bukan ilbas? Kenapa kalimatnya asy'ir bukan lafif, dari lifaf, dililit? Syi'ar dengan kasrah mayalil jasad minasyab, semua yang menempel di jasadnya dari pakaian. Wa ma'nahu ij'alna izari mimma yali jasadiha. Mimma yali jasadiha. Oh, yali jasadaha. Barakallahu fikum. Berarti terjawab mengapa tidak memakai ilbas, kenapa tidak memakai lafif? Karena ada makna tersendiri pada isyar, yaitu jadikan dia yang melekat di kulit. Berarti yang pertama. Sebab kalau pakai kan bisa di awal, bisa di kedua, bisa ketiga. Kan begitu. Bisa di akhir sehingga tidak menempel di jasadnya. Tetapi Nabi memaksudkan alaihi salatu wassalam dengan lafaz asy'irnaha, yakni lilitkanlah langsung di kulitnya. Artinya mimma yalil jasad, langsung nempel di jasadnya. Barakallahu fikum. Bima yaminiha, mulailah dengan kanan-kanannya. Mayamin jam'u maymanah. Mayamin jam'u maymanah. Bima'nal yamin, maimanah maknanya yamin. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa minhu qawluhu ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Al-ma'nal ijmali, maknanya secara ringkas. Lamma tufiyat Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha binti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghasilatiha. Nabi pun masuk menemui ghasilatiha, tentunya bainahu wa bainahunna hijab. Karena sudah disebutkan dalam sekian banyak hadis tentang masalah wajibnya hijab. Sehingga jangan menafsirkan, oh berarti ketemu dengan mereka. Dari mana kesimpulan seperti itu? Walaupun dibalik hijab, bisa dikatakan memasuki mereka, karena bisa berbicara dengan mereka. وَفِيهِنَّ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ. Sedangkan di kalangan para wanita tadi, ada sahabiyah yang namanya Ummu Atiyah Al-Ansariyah. لِيُعَلِّمَهُنَّ sifat ghasliha. Nabi menemui mereka dari balik hijab untuk mengajari mereka memandikan jenazah. لِتَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَى رَبِّهَا طَاهِرَةً نَقِيَّةً. Agar keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih suci. Faqala, maka Nabi berkata kepada mereka, khususnya Ummu Atiyah, igsilnaha thalasan aw khamsan. Cucilah atau mandikanlah 3 kali atau 5 kali. Disebutkan dengan ganjil. Paling sedikitnya 3, paling banyaknya 7. Karena disebutkan riwayat pertama, thalasan aw khamsan. Riwayat yang lain, aw sab'an. Liyakuna qat'a ghaslihinna ala witrin. Agar berakhir pemandiannya tadi pada angka yang witir. 3 atau 5 atau 7. Aw aktsar min dalik. Atau lebih dari itu, tetapi tetap ganjil. In ra'aytunna annaha tahtaju ila ziyadah. Kalau kalian berpendapat perlu ditambah. Ini catatan penting sekali. Ini tidak kaku, harus 3. Kalau 3 kali masih terlihat ada kotoran, 3 kali masih belum bersih, ya ditambah. 2 kali lagi jadi 5. Kalau 5 kali belum bersih, tambah 2 kali lagi menjadi 7. Wah, kada. Sehingga Nabi memberikan kebebasan pada yang memandikan. In ra'aytunna dhaliki. Kalau kalian berpendapat perlu ditambah, tambah silakan. Ya ini tentunya yang memandikan lebih tahu. Jangan kaku pokoknya harus 3. Ternyata masih banyak kotorannya. Atau masih belum bersih. Masih ada najis ila akhirnya. Jangan. Cuci dengan 3 atau 5. Wa fi riwayah aw sab'an. Aw aktsar min dhalik. Atau lebih dari itu. Tetapi in ra'aytunna dhalik, kalau kalian melihat atau kalian berpendapat ini kayaknya perlu ditambah lagi, tambah lagi. Liyakunal ghusl anqa, agar pembersihannya anqa, lebih bersih. Liyakunal ghuslu, agar mandinya lebih bersih. Wal jasad aslab, dan kulitnya lebih kokoh atau lebih bersih, lebih kuat. Barakallahu fikum. Karena biasanya kalau kotor lebih cepat membusuk. Lebih cepat membusuk. Tetapi kalau bersih lebih lambat. Apalagi dengan kafur. Lebih lambat lagi. Ij'alna ma'al ma'i sidran. Dan jadikanlah bersama air sidr. Wahiyya fil akhirat kafura. Wa fil akhirah kafura. Dan diakhiri dengan kafur. Litakuna mutayyabatan bitibin yubidu anha alhawam wa yasuddu jasadaha. Kenapa kafur? Enggak misik saja, kan lebih harum. Kalau memang itu tib fungsinya, litakuna mutayyabah, agar harum baunya. Ada yang lebih harum. Atau pakai misik abiyad, misik mutasallik yang kalian biasa pakai. Nabi menyebutkan dengan lafaz, lafzan kafura. Berarti jenis kafur yang disuruh. Pasti ada hikmahnya. Kalau tidak harus dengan kafur, biasanya Nabi akan menyatakan berikan padanya thayyib sebagaimana nanti di akhir ketika mereka apa ketika jenazah sudah digulung, disuruh untuk memakai harum-haruman. Sebut dengan thayyib, lain lagi. Di sini ketika memandikan kafur. Karena kafur tidak hanya mengharumkan. Mutayyabatan bitib, itu yang pertama. Fungsi kedua, yubid anhal hawam, menjauhkan binatang-binatang perusak. binatang-binatang, serangga-serangga, dud, hasyarat, pengurai dan sebagainya, menjauh dari kafur. Dan ada fungsi ketiga, yasuddu jasadaha, menguatkan jasad. Kamu kalau banyak, kalau menggang kafur terus, tangan pun terasa tebal, terasa ada sesuatu lebih tebal dari biasanya. Wasahunna an yabda'na bi ashrafi a'dha'iha. Kemudian beliau mewasiatkan kepada mereka para wanita yang memandikan, an yabda'na, hendahlah mereka memulai, bi ashrafi a'dha'iha, dengan yang paling mulia dari anggota badannya, yaitu minal mayamin, dari kanan-kanannya. Dan juga dimulai dari anggota wudu. Wa amarahunna idza farighna min ghasliha ala hadhihi al-kayfiyah an yu'limnahu. Dan memerintahkan mereka kalau sudah selesai dari memandikan jenazah tersebut, ala hadhihi al-kayfiyah, sesuai dengan kayfiyah yang diajarkan, an yu'limnahu, hendaklah mereka memberitahukan beliau. Falamma farighna wa a'lamnahu, ketika sudah selesai dan mereka memberitahu beliau alaihi salatu wassalam, a'tahunna izarahu alladhi bashara jasadahu at-tahir. Maka Nabi pun setelah diberitahu sudah selesai, memberikan sarungnya yang biasa beliau pakai, yang menyentuh kulit beliau yang suci, diberikan untuk anak perempuannya, untuk jenazah anak perempuannya. Liyush'irnaha iyyahu, agar diisyar kepada anak perempuannya. Dan sudah dibahas tadi, diisyar artinya ditempelkan di kulitnya langsung pada anaknya. Fayakunu barakatan 'alaiha fi qabriha, agar menjadi barakah baginya di kuburnya. Barakallahu fikum, hadis tentang barakah dengan sarungnya Rasulullah, barakah dengan sisa air wudunya Rasulullah, barakah dengan rambut yang jatuh dari kepala Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengambil butiran-butiran keringat beliau ketika tidur, dimasukkan ke dalam minyak wangi mereka, ila akhirihi. Hadza khassun bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khusus bagi Nabi. Dalilnya sangat jelas. Qad ajma'a, telah ijma' seluruh para sahabat bahwa mereka tidak melakukannya pada siapapun selain Nabi. Tidak melakukannya pada Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala ayyi ahadin kainan man ka. Mereka tidak melakukannya pada Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman. Mereka tidak melakukannya pada Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak melakukannya pada Ahlul Bait. Mereka tidak melakukannya pada siapapun selain Rasul. Maka barang siapa yang berebut ludahnya kiai, maka itu bid'atun muhdatsah. Rasulullah SAW ma'sum. Apa kiai ma'sum? Tidak. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Apakah orang tadi mendapatkan wahyu? Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah punya kekeliruan dan kesalahan sama sekali. Apakah ada manusia yang seperti itu? Tidak ada. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna, yang ma'sum, terjaga dari kesalahan. Yuha ilaih, dipilih oleh Allah SWT, dan tidak ada seorang pun yang seperti Nabi. Maka itu khusus untuk Nabi SAW. Mau baca riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya, bagaimana mereka mengharapkan berkah dari Allah melalui apa yang tertinggal dari Nabi, itu barakallahu fikum khusus untuk Nabi SAW. Tidak bisa dikiaskan dengan ahlul ilmi, tidak bisa dikiaskan dengan kiai, tidak bisa dikiaskan dengan ahlul bait, turunan ahlul bait, tidak. Tokohnya, pimpinannya ahlul bait, yaitu Ali bin Abi Thalib, mereka tidak melakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Al-faedah. Kembali kepada pembahasan. Ma yu'khadh min al-hadith, apa yang diambil dari hadith? Istafadna min hadha al-hadithi fawaid jammah, Minha wujubu ghaslil mayyit al-muslim. Yang pertama tentunya wajibnya memandikan jenazah yang muslim atau muslimah. Wa anahu fardun atau fardu kifayah. Fardun 'ala al-kifayah atau diidhafahkan fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah kalau tidak dilakukan atau tidak ada yang memandikannya, maka yang dosa siapa? Semua kaum muslimin? Tidak. Semua kaum muslimin yang tahu dan mampu. Kalau tidak tahu, ya tidak dosa. Kalau tahu tapi enggak mampu, oh saya jalan aja enggak bisa, ya enggak salah juga. Tapi yang salah, yang dosa adalah orang yang tahu ada yang meninggal dan dia mampu, tetapi dia tidak mengurusi jenazah sampai membusuk, sampai assalamualaikum warahmatullahi, maka dosanya seluruh yang tahu, seluruh yang ada di sekitarnya yang harusnya mampu tapi tidak melakukan kewajibannya, itu fardu kifayah. Wa idza fa'ala al-ba'd saqata 'an ba'd. Tetapi kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Itu makna fardu kifayah. Thaniyan anna al-mar'ata la yughassiluha illa an-nisa. Pelajaran penting juga bahwa wanita tidak dimandikan kecuali oleh wanita. Laki-laki juga demikian, wabil aksi, dan dengan sebaliknya laki-laki tidak dimandikan kecuali oleh laki-laki. Illa mastathna minal mar'ati ma'a zawjiha, yang dikecualikan atau kecuali perempuan dengan suaminya. Wal amah ma'a sayyidiha, atau budak dengan tuan pemiliknya. Falikullin minhuma ghasla sahibihi, masing-masing dari keduanya boleh memandikan yang lain. Suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Adapun selainnya tidak boleh. Walaupun mahram. Kakak beradik juga enggak boleh. Jangankan memandikan. Kakak beradik kandung satu bapak satu ibu. Rasulullah SAW menyatakan fariquhu fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya. Kamar laki-laki, kamar anak perempuan, pisahkan. Apalagi memandikan. Sehingga kaitannya bukan dengan masalah mahram. Pamannya atau siapa bibinya dan sebagainya, bibinya yang mandikan ponakannya laki-laki, enggak boleh. Yang dikecualikan suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Taib. Hadihi faedah taniyah. Salisan. An yakuna bisalas ghasalat. Hendaklah dimandikan 3 kali. Apa maknanya 3 kali? 3 gayung? 3 ember? Atau dimandikan sampai bersih sekali? Dimandikan sampai bersih 2 kali? Dimandikan sampai bersih 3 kali? Ayuha. Ada istilah sedikit di kalangan para ulama. Yang mengatakan bahwa 3 kali itu adalah 3 ember, maka mereka siapkan embernya 3 atau 5. Sebagaimana dalam buku ringkas yang ditulis oleh salah seorang ulama, Mayah Durnil An siapa, itu sampai digambarkan embernya disiapkan 3 atau 5. Ada juga yang berpendapat dimandikan sampai basah seluruh tubuhnya itu sekali. Sehingga embernya berapa saja, kalau perlu ember yang besar, 1. Ambil gayung, mandikan. Sudah basah semua, itu sekali. Silakan dibersihkan pakai sabun, pakai apa, pakai alat-alat pembersih. Tidak mengapa. Selesai, siraman kedua, seluruh tubuhnya. Dan ini yang rajih, barakallahu fikum. Sebagaimana mandi janabah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semua sekali. Diulangi lagi, baca semua 2 kali. Wahakadha. Fa in lam yakfi zida ala dhalik. Kalau enggak cukup, ternyata masih kurang bersih, tambah ala dhalik. وفيه بعض العلماء الزيادة إلى السبع أو قيد. Sebagian ulama mengikatnya dengan qaid hanya sampai tujuh. Silakan tiga, silakan lima, silakan tujuh. Tidak boleh lebih dari tujuh. Walakin al-mafhum, tetapi yang dipahami. Min qawlihi in ra'aitunna dhalik. Kalau kalian melihatnya perlu ditambah, tambah. Ini menunjukkan tidak terbatas sampai tujuh. Kalau ternyata masih kotor, siram lagi, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kadang-kadang sudah dimandikan bersih, ketika bergerak keluar kotoran lagi, misalnya, atau berdarah lagi dari mulutnya atau dari hidungnya, ya dibersihkan lagi. Oh, lebih dari tujuh tidak kaku, karena beberapa urusan hukum ada dua jenis. Ada hukum yang mafhumul illah, ada hukum yang ghairu mafhumul illah. Yang mafhumul illah, maka yaduru ma'a illatihi. Hukum yang dipahami ilatnya, maka berjalan bersama ilatnya. Ilat itu alasan. Illah. Tetapi beberapa hukum tidak berkait dengan sesuatu ilat yang dipahami. Wallahu a'lam. Kenapa kau disuruh begitu oleh Nabi? Tidak dipaham. Maka itu istilahnya ilatnya ta'abbudiyah. Seperti kenapa salat maghrib harus 3 rakaat? Ya pokoknya harus begitu. Ilatnya apa? Tidak tahu, pokoknya harus begitu. Ini ilatnya apa? Ta'abudiyah. Pokoknya dalam rangka ibadah harus gitu. Itu ilat ta'abudiyah. Taib, kalau dua macam hukum seperti ini, as'alukum, saya tanya pada kalian. Memandikan jenazah tadi, mafhumah atau gairu mafhumah? Al-illah. Mafhumatul illah. Yaitu dibersihkan. Maka kalau belum bersih, ya bersihkan lagi. Sehingga ada orang yang bertanya tentang wudu. Bolehkah? Katanya boleh satu kali. Boleh. Katanya boleh dua kali. Boleh. Katanya boleh tiga kali. Sunnah. Beberapa ulama menyatakan, kalau tanganmu bersih, dan kamu merasa yakin bersih, kamu satu kali sudah cukup. Kalau ternyata satu kali juga masih kurang bersih, masih ada licin di sini karena minyak tertentu, atau karena apa, ya bersihkan lagi dua kali sampai tiga kali. Barakallahu fikum. Karena tujuannya adalah membersihkan. Apa gunanya mandi dan wudu kalau gak bersih? Padahal tujuannya adalah tathir atau pembersihan. Barakallahu fikum. Nah, ini berkata seperti itu. Walakin al-mafhum min qawlihi in ra'aitun nadhalik. Tapi apa yang dipahami dari ucapan Nabi? Jika kalian melihat perlu ditambah, maka tambahlah. Menunjukkan kalau kembalinya pada illatnya, yaitu pembersihan. At-tafwid ila ra'yihinna. Beliau menyerahkan, tafwid itu menyerahkan, kepada pendapat mereka, para wanita itu yang melihat langsung jenazahnya. Nabi tidak melihat langsung. Bihasbil maslahati wal hajah, sesuai dengan maslahat dan sesuai dengan hajat, kebutuhan. Kebutuhan. Fafi riwayat sahihaini au sab'an au aktsar min dalik. Bahkan dalam salah satu lafaz di dalam dua kitab sahih disebutkan dengan jelas sab'an au aktsar min dalik. Tujuh atau lebih dari itu. Sudah jelas. Lafzan. Wa ma'na dhalika in kana thamma kharijun. Kalau setelah itu in kana thamma, thamma berbeda dengan thumma. Thumma artinya kemudian. Kalau thamma artinya hunaka. In kana hunaka kharij, kalau di sana masih ada yang keluar lagi, entah dari lubang hidung, lubang mulut atau lubang dubur dan kubul. Sadal mahal alladhi yakhruj minhul adha. Dibersihkan. Masih tetap keluar. Enggak selesai memandikannya. Tutup dengan kapas. Tutup dengan kain. Barakallahu fikum. Makanya kamu lihat jenazah biasanya disumpel. Telinganya disumpel, hidungnya dengan kapas, sumpel mulutnya dengan kapas. Pernah lihat jenazah? Ayib, cair. Kalau belum pernah lihat, maka hendaklah kalian menjalankan sunnah, yaitu menghadiri jenazah, membantu mengafani jenazah, menguburkan jenazah ila akhirnya, supaya kalian dapatkan ilmu dan kalian ingat pada kematian. Barakallahu fikum. Tetapi kalau memandikan biasanya khawasu ahlihi, orang-orang khusus dari keluarganya biasanya. Yang kelima, an yaqta'al ghasil ghasalatihi ala witrin. Faedah keempat, hendaklah menghentikan orang-orang yang memandikannya, ghasalatihi, menghentikan mandinya ala witrin, pada waktu jumlah yang witir, 3 atau 5 atau 7. Kalau ternyata harus tambah lagi dari 7, jangan 8, 9. Tapi biasanya 3 atau 5 sudah cukup. Masya Allah, sudah bersih. Yang kelima, ayakuna ma'al ma'i sidr, li'anahu yunqi. Karena sidr lebih membersihkan. Wa yuslab jasadil mayyit, dan mengokohkan jasad mayyit. Wa anal ma'al mutaghayyir bittahir baqin ala tahuriyatihi. Karena air yang berubah dengan sesuatu yang tahir, tetap tahir. Tahir yang bercampur dengan sesuatu yang tahir, walaupun berubah mungkin warnanya, tetap tahir. Baik, ini penting, karena beberapa orang yang hanya menghafal saja, mereka menyatakan bahwa air itu terbagi menjadi tahir dan ghairu mutahhir. Yang tahir juga ada dua, ada tahir ghairu mutahhir, ada tahir mutahhir. Jadi ada tahir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang mana contohnya? Air teh. Had dalil, apa dalilnya? Teh itu apa? Air dikasih daun. Betul? Daun teh. Sekarang air dicampur sidr, juga daun. Mutahhir atau ghairu mutahhir? Mutahhir. Mengapa? Karena berubahnya dengan sesuatu yang tahir, yaitu dengan daun. Maka tetap tahir. Apa dalilnya? Dalilnya memandikan jenazah. Rasulullah SAW menyatakan iksilnaha bima'in wasidrin. Kenapa air teh tidak boleh? Hanya saja kalau ada air yang lain, ya air tehnya enak diminum. Ngapain kita pakai untuk wudu? Kalau ternyata enggak ada air, berhenti, mati semua, ternyata ada air teh, ya silakan kamu pakai. Segelas ini cukup untuk wudu. Bisa? Harusnya bisa. Karena wudu itu satu mud. Sedangkan mud itu segini. Kamu ambil air segini, masuk ke gelas, mungkin gak penuh. Tidak mengapa. Memandikan laki-laki adalah kaum laki-laki, walaupun bukan keluarganya, tidak mengapa. Kalau mau didetailkan, bahwa ketika memandikan jenazah, jenazah itu ditutup kain. Tangan kamu saja yang membersihkan dari balik kain, sehingga kamu tidak melihat auratnya. Dan disiram. Kali sabun. Siram lagi. Terus siram kainnya juga. Sehingga turun ke bawah. Itu kalau dalam keadaan dia, orang yang bukan keluarganya dan sebagainya, itu seperti itu ta'adduban, sebagai adab saja. Barakallahu fiikum.